Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila pihak yang menjual atau dropshipper terlebih dahulu menerima pembayaran dari pemesan dengan tunai alias produk yang dia jual atau yang dipesan dibayar lunas tanpa ada yang terhutang, bukan sekedar DP-nya saja namun betul-betul seluruh pembayaran terbayar lunas, maka sistem semacam ini boleh, alias penjual tidak memiliki barang namun dia hanya bisa menyebutkan kriteria spek barang, gambar barang, kemudian mengiklankannya melalui WA ataupun yang lain. Karena akad semacam ini bila memenuhi kriteria yang saya sebutkan, di mana pemesan melakukan pembayaran lunas, ini dapat dikategorikan sebagai akad salam. Walaupun dropshipper tidak memiliki barang, namun karena akad salam, yaitu dia menjual spek barang yang pengadaan barangnya tidak dilakukan setelah pemesan melakukan pembayaran tunai. Namun bila pemesan tidak melakukan pembayaran kecuali setelah barang dikirim atau dia hanya melakukan DP, maka ini adalah akad yang terlarang. Sepakat para ulama bahwa pembayaran yang tertunda dan barang yang tertunda pula itu hukumnya haram. Itulah yang disebut dengan jual beli hutang dengan hutang, alias pembayaran terhutang dan barang pun terhutang. Wallahu ta'ala alam.